tahu mu oh kawan melalui bulan dan matahari oh madi. Seribu tahun rasa tak jumpa di kau, walau hanya sebulan lalu. Entah apa yang terjadi atas diriku. Kemarin ku jumpa dia di mimpi, ku lihat dia berlari. Oh sahabatku, saudaraku, terimalah salam mesra ini dari daku. Lautan bukan halangan, kasih sayangku selalu. Oh sahabatku, saudaraku, terimalah salam mesra ini dari daku. Cool.